Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-15 dari bulan Rabi'inil Awal 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 31 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan yang kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Ya mana ikhwati fillah yura'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, yaitu babu tarkil jahri bi bismillahi arrahmanir rahim. Bab yang menjelaskan tentang ditinggalkannya ucapan basmalah dengan suara yang jahar, dengan suara yang dikeraskan. Artinya bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan suara yang lirih. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh al-musannif rahimahullahu taala. Satu hadis yang dibawakan di dalam bab ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhum wa ardahum kanu yastaftihuna as-salata bil hamdulillahi rabbil alamin. Adalah kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Abu Bakar, begitu pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhum ardahum, kanu yastaftihuna as-salata, mereka memulai salat-salat mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang disampaikan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan dalam riwayat yang berikutnya tersebut nama Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kita sampai kepada pembahasan bahwasanya khilaf yang terjadi di tengah para ulama al-fuqaha adalah bagaimana lafzul basmalah. Khilaf yang terjadi di tengah-tengah mereka, apakah lafzul basmalah itu merupakan salah satu ayat dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim ataukah tidak. Maka kesimpulan yang sudah kita ambil setelah kita menyebutkan khilaf di tengah-tengah para ulama, ada pendapat Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah, begitu pula telah kita sebutkan pendapat Al-Imam Abu Hanifah, dan yang kita kuatkan adalah pendapat Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah ketika beliau mengatakan hiya ayatun min kulli suratin siwa bara'ah, bahwasanya kata Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, bismillahirrahmanirrahim ini merupakan salah satu ayat dari setiap surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang ada di dalam Al-Quran? Al-Fatihah. Naam, bismillahirrahmanirrahim merupakan bahagian dari Suratul Fatihah. Al-Baqarah, naam, bismillahirrahmanirrahim merupakan bahagian dari Suratul Baqarah. Demikian yang seterusnya, kecuali Suratul Taubah atau yang dikenal dengan Surah Bara'ah. Karena memang dalam penulisan di dalam mushaf, khususnya Rasm Uthmani, maka dari Suratul Taubah tidak disebutkan lafaz bismillahirrahmanirrahim pada awal ayatnya. Maka ikhwati fillahi rahimakumullah, pendapat Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah ini juga dikayatkan, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah dari sebahagian para sahabah. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Begitu pula Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Begitu pula Abdullah bin Zubair. Begitu pula Atha. Ini ternukil dari nama-nama besar dari kalangan as-sahabah dan dari kalangan at-tabi'in. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, tiga sahabah yang mulia radhiyallahu taala anhum ardhahum. Begitu pula Atha bin Abi Rabah yang merupakan murid khusus dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah. Begitu pula beliau mengambil periwayatan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni min kibar tabi'in. Jadi nama-nama besar ini ternukil, inilah merupakan sumber yang dipakai oleh Al-Imam Syafi'i di dalam berpendapat dengan pendapat ini, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim lafzul basmalah merupakan bahagian dari ayat di setiap surah yang ada. Ikhwati fillah yarhamukumullah, hadis Ummi Salamah, hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha wa ardaha, beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza qara' al-qur'ana bada'a bi bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayatan. Fa'addaha ayatan. Ini adalah hadis yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu yang menunjukkan bahwasanya lafzul basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, merupakan salah satu ayat dari suratul Fatihah. Ini kesimpulan yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Maka biidznillah ikhwati fillah yarakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas poin yang kedua atau pembahasan yang kedua, apa hukum membaca basmalah di dalam sholat-sholat kita, terkhusus sholat-sholat wajib, ada yang jahriyah, ada pula yang sirriyah. Apa hukumnya? Khilaf di tengah-tengah para fuqaha, ahli fiqih, seperti biasa telah kita dapati bahwasanya mereka berselisih dalam sebuah permasalahan fiqih. Ini bukan satu hal yang mengherankan, karena masing-masingnya berpegang dengan dalil yang kuat di sisi mereka. Yang pertama adalah pendapat Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Al-Imam Malik alaihi rahmatullah, beliau memiliki sebuah pendapat ila adami qira'atiha fi salati aslan. Pendapat Al-Imam Malik alaihi rahmatullah, adamu qira'atiha fi salati aslan, la sirran wala jahran. Ini yang masyhur dari pendapat Al-Imam Malik alaihi rahmatullah, bahwasanya seorang tidak diwajibkan untuk membaca lafzul basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, di setiap sholat, mau sholatnya sirriyah ataukah sholatnya jahriyah, enggak ada masalah. Jadi ini menjadi pendapat Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Ketika seorang meninggalkan bacaan basmalah, maka tidak mengapa di sisi beliau. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dhahaba Ahmad ibn Hanbal wa Abu Hanifah ila, pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, begitu pula pendapat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Imam Abu Hanifah. Pendapat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Imam Abu Hanifah alaihi ma rahmatullah. Apa pendapat mereka berdua? Qira'atuha sirran fil jahriyati was-sirriyati. Ini pendapat Al-Imam Ahmad wa Abu Hanifah alaihima rahmatullah, bahwasanya lafzul basmalah dibaca secara lirih, dibaca dengan pelan, sirran fil jahriyati was-sirriyah. Apakah dari salat-salat jahriyah, yakni al-maghrib, wal-isya, wal-fajr, ataukah mungkin salat-salat sirriyah, Dhuhr wal Asr. Ini merupakan kesimpulan yang dimiliki atau yang diambil oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Dan ternukil pendapat ini juga merupakan kesimpulan yang telah dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Begitu pula Umar Ibn Al-Khattab, begitu pula Ali Ibn Abi Talib, begitu pula Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Jadi ternukil paling tidaknya dari 4 orang kibar ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang ucapan Al-Imam Ahmad. Artinya yang dijadikan dalil, yang dijadikan hujjah oleh Al-Imam Ahmad wal Imam Abu Hanifah adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Apa pendapat Al-Imam Syafi'i? Annaha taba'un lis-surati. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah berpendapat annaha taba'un lis-surati, bahwasanya lafzul basmalah ini mengikuti surah yang dibaca. Fayusarru biha fil as-sirriyah, fayusarru biha as-fis-sirriyah wa yujharu biha fil jahriyah. Fayusarru biha fis sirriyah, maka di dalam salat-salat yang sirriyah, apakah itu zuhur ataukah salatul asr, maka dibaca dengan pelan pula. Bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan lirih. Akan tetapi ketika salat-salat yang jahriyah, maka dibaca dengan suara yang jahr, dibaca dengan suara yang lantang, suara yang keras, dinampakkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pendapat yang ketiga yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Dan dari kalangan para sahabat yang memiliki pendapat, yang memiliki kesimpulan, yang memiliki hukum, yang dijadikan hujjah wad dalil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kemudian Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Zubair. Kemudian Ubay bin Ka'ab. Dan ini merupakan 5 orang sahabah yang ternukil dari mereka hujjah dan dalil bahwa ketika seorang berada di salat sirriyah maka disirkan bacaan basmalah, adapun di salat jahriyah maka dijaharkan bacaan basmalah. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Nama-nama kibar ikhwati fillah rahimakumullah yang dijadikan sandaran oleh Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah setelah beliau menukilkan 3 pendapat dari kalangan para fuqaha, bahkan dari a'immah al-fuqaha Malik, Syafi'i, wa Ahmad, wa Abu Hanifah. 4 a'immah yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin yang masing-masingnya memiliki pendapat. Malik memiliki pendapat, kemudian Al-Imam Ahmad wal Imam Abu Hanifah memiliki pendapat sendiri, begitu pula Imam Asy-Syafi'i alaihim rahmatullah. Maka diberikan komentar di sini oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Walladzi yanbaghi an ta'lamahu ayyuhal qari' al-karim. Perhatikan ucapan beliau. Walladzi yanbaghi an ta'lamahu, dan yang sudah sepantasnya untuk kamu ketahui ayyuhal qari' al-karim, wahai para pembaca yang mulia, annal jahra thabitun kama annal israra thabitun wa annahu la yanbaghil inkara ala man fa'ala wahidan minha. Ini kalam alladhi yukhattu bi khatti dhahab, ucapan yang luar biasa yang mengandung dan syarat faedah dari seorang Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah. Kesimpulan yang disampaikan oleh beliau adalah annal jahra thabitun. bahwasanya menjaharkan bacaan basmalah, yakni ketika seorang sholat kemudian dia membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, dan yang seterusnya, al-jahri itu thabit, ternukil dari hadis-hadis Nabi SAW as-sahihah. Jadi kita tidak boleh hanya melihat kepada hadis Anas ibn Malik yang ada di hadapan kita, yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah al-imam Abu Muhammad. Tapi di sana ternyata ada riwayat-riwayat yang lain yang insyaallah ta'ala akan kita sebutkan satu persatu. Bagaimana para a'immah, begitu pula musannafin atau musannifun, memiliki atau menukilkan hadis-hadis Nabi SAW yang mengisbatkan, menetapkan bahwa beliau alaihissalatu wassalam pernah menjaharkan bacaan basmalah pada salat-salat beliau. Dan ini diikuti oleh sebahagian para sahabat, bahkan para at-tabi'in. Maka kata al-imam an-najmi alaihi rahmatullah, annal jahra thabitun kama annal israra thabitun. Jadi yang jahar itu datang dari Nabi SAW dalam melafadzkan basmalah, begitu pula mensirkan basmalah pun datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang ada di hadapan kita dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, riwayat al-Imam al-Bukhari, riwayat al-Imam Muslim, masing-masingnya memiliki jalur periwayatan tersendiri. Wa annahu, ini pesan terakhir yang sangat indah dari sosok ahlu sunnah, sosok alim sunni salafi yang mengedepankan ilmiah dan insaf, yang mengedepankan ilmiah dan insaf di dalam perselisihan yang ada, khususnya dalam permasalahan fiqih. Wa annahu la yanbaghi al-inkaru 'ala man fa'ala wahidan minha. Dan sudah sepantasnya untuk kita tidak mengingkari, tidak menyalahkan orang-orang yang memilih, pihak-pihak yang memilih salah satu dari keduanya. Di tengah-tengah kaum muslimin, saudara kita ada yang memilih menjaharkan basmalah di sholat-sholat jahriyah. Sholat subuh dia jaharkan basmalahnya, sholat maghrib dia jaharkan basmalahnya, sholatul isya demikian pula dijaharkan basmalahnya. La ingkar. Jangan kita ingkari, jangan kita salahkan. Begitu pula sisi yang lain. Ketika mereka melihat dan menyaksikan bahwasanya sebahagian dari kaum muslimin pula ada yang memilih untuk israr pada sholat-sholat jahriyah, di sholatul fajar, di sholatul maghrib, sholatul isya, bacaan basmalahnya dilirihkan. Langsung mereka memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La ingkar juga alaihim. Tidak boleh untuk diingkari. Tidak boleh untuk disalahkan. Maka ini pelajaran besar, ikhwati fillah ya ra'akumullah, terkait dengan khilafun fi abwabil fikhi. Sehingga kita harus lebih lapang dada. Kita harus lebih legowo ketika mendapati, sekali lagi, khilafun fi abwabil fikhi. Dalam permasalahan-permasalahan fikih, ada di sana yang mau membaca basmalah dengan suara yang jahar, silahkan. La ingkar alaihim. Begitu pula ada yang memilih untuk mengisror. La ingkar alaihim. Kedalik. Jadi masing-masingnya memiliki hujjah wal bayan. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kita akan menyebutkan satu persatu dalil ataukah hadis as-sahih yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang jahrnya beliau dalam melafadzkan basmalah. Jadi sekali lagi kita harus memperhatikan bersama bahwa hadis yang ada di dalam Al-Umdah yang berada pada bab tarkil jahri bismillahirrahmanirrahim, yaitu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, bukanlah satu-satunya hadis. Di sana terdapat hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah dengan suara yang jahar. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah. Bisanadihi An-Nu'aim Al-Mujmir. Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Nu'aim Al-Mujmir. Qala, beliau mengatakan, sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an. Kata Nu'aim Al-Mujmir, salah satu dari kalangan tabi'in alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah." Aku pernah mengerjakan salat belakang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Artinya Abu Hurairah yang menjadi imam. Faqara'a, maka beliau ketika itu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang jahar. Membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang jahar. Thumma qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian setelahnya beliau membaca Ummul Qur'an, yakni suratul Fatihah. Ini yang ternukil hadis yang pertama dari perilaku atau dari fi'il Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Dan kita mengetahui bagaimana sosok Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda yang sangat memegang erat sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim alaihi rahmatullah. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim alaihi rahmatullah. Bisanadihi an Muhammad ibn Abi As-Sirri Al-Asqalani. Bisanadihi an Muhammad ibn Abi As-Sirri Al-Asqalani alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfal Mu'tamir ibn Sulaiman ma la uhsi salata subhi wal maghrib." Aku sudah sering sholat di belakang Mu'tamir ibn Sulaiman yang tidak terhitung lagi. Apakah itu sholat subuh ataukah sholat maghrib? Fakana, kata Al-Asqalani alaihi rahmatullah, Muhammad ibn Abi Sirri, fakana yajharu bibismillahirrahmanirrahim. Fakana yajharu bibismillahirrahmanirrahim. Dan beliau menjaharkan lafad bismillahirrahmanirrahim. Qabla al-fatihatil kitabi wa ba'daha. Sebelum memulai membaca suratul Fatihah dan setelahnya, yakni setelah Al-Fatihah beliau akan membaca surah dari suwaril Quran, maka dimulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim pula. Jadi dua kali membaca basmalahnya dengan suara yang jahar. Ini dilakukan oleh Al-Mu'tamir ibn Sulaiman, alim min ulama ahlil ilmi fi zamanihi fi asrihi alaihi rahmatullah. Jadi beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah dan setelah Al-Fatihah. Ya, ini sebelum membaca surah setelah Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan, وَسَمِعْتُ الْمُعْتَمِرْ يَقُولُ, kata Muhammad ibn Abi Sirri al-Asqalani alaihi rahmatullah, aku pun mendengar bahwasanya Al-Mu'tamir pernah mengucapkan, مَآلُوا أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاتِ أَبِي. Aku adalah orang yang paling berusaha untuk mencontoh sholat yang telah dikerjakan oleh ayahku, yakni Sulaiman, yang merupakan murid dari Anas ibn Malik. Waqala abi, bahkan ayahku mengatakan, ma'alu an aqtadiya bi sholati Anas. Aku adalah orang yang selalu berusaha untuk mirip, untuk mencontoh sholatnya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, sang guru. Kemudian waqala Anas, dinukilkan ucapan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda yang membaca basmalah dengan jahr sebelum dan setelah Al-Fatihah, ma'alu an aqtadiya bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun berusaha untuk mencontoh mirip dengan salat yang telah ditegakkan, yang telah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini ikhwati fillah yarakumullah menunjukkan kepada kita bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah pun pernah menjaharkan bacaan basmalah sebagaimana yang disaksikan oleh sang murid yang bernama Sulaiman. Yang Sulaiman itu diikuti oleh Mu'tamir bin Sulaiman dan sampailah kepada Muhammad ibn Abi Sirri al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Al-Hakim alaihi rahmatullah. Bisanadihi an Anas ibn Malik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim alaihi rahmatullah, bisanadihi an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Singkat, tegas dan sangat gamblang. Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini paling tidaknya ikhwati fillah yarakumullah, tiga adillah yang dibawa oleh ulama ahli fiqh, terkhusus al-imam al-Syafi'i alaihi rahmatullah, dalam mengambil pendapat dijaharkannya lafzul basmalah khususnya pada salat-salat jahriyah. Ikhwati fillah yarakumullah, diberikan ta'liq atau catatan oleh al-imam Ahmad ibn Yahya al-Najmi alaihi rahmatullah setelah penukilan dari riwayat-riwayat yang datang as-sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tabi'in, dari Anas bin Malik, begitu pula dari Abu Hurairah, dan banyak sekali riwayat-riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar, Abu Bakar As-Siddiq, tapi tidak mungkin kita menyebutkan satu persatu dalam majelis yang singkat ini. Kita cukupkan dengan tiga dalil yang telah kita sebutkan. Maka setelah penyebutan dalil tersebut, Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah mengatakan, innal jahra thabitun kama annal israra thabitun. Dijaharkannya basmalah itu adalah satu hal yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya. Begitu pula ketika seorang mensirkan basmalah, itu pun amalan yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya. Jadi mau memilih yang mana dipersilahkan. Mau dijaharkan tafadhal, mau disirkan tafadhal. Semuanya berjalan di atas adillah, semuanya berjalan di atas al-barahin, semuanya berjalan di atas al-hujaj as-sahihah. Ini yang penting. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wala yulamu man akhadha biwahidin minhuma. Dan tidak boleh dicela, tidak boleh diingkari siapa yang mengambil salah satu dari dua pilihan tersebut. Ada yang mau mengambil jahar silahkan, ada yang mau mengambil sirnya basmalah pun silahkan. Faman jahara fabisunnatin akhad, waman asarra fabisunnatin akhad, wa ila dhalika dhahaba ba'dul muhaqqiqina minal ulama kabnil qayyim rahimahallahu ta'ala, intaha kalamuhu rahimahallah. Maka barang siapa yang ingin mengambil pendapat dijaharkannya basmalah pada sholat-sholat yang ada, maka dia telah mengambil sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula yang memilih disirkannya basmalah, maka dia pun telah mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah para ulama al-muhaqqiqun telah mengarahkan kita untuk tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu berlebihan dalam menghadapi permasalahan fiqih seperti ini. Terkhusus adalah arahan yang datang dari al-imam al-humam ibnu qayyim al-jawziyah rahimahullahu ta'ala. Ini yang disampaikan oleh al-imam an-najmi alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarakumullah, maka dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting, bahwasanya ketika kita memulai untuk membaca suratul fatihah, kita dihadapkan pada dua pilihan. Dan telah diarahkan oleh para ulama kita, baik salafan ataukah khalafan, ulama yang terdahulu atau ulama yang berada di zaman kita sekarang, yang afdal adalah menjama' bainal amrain. Yang afdal adalah, yang lebih utama, menggabungkan antara dua amalan ini. Sehingga terkadang kita menjaharkan basmalah kita, terkadang kita mensirkan basmalah kita. Karena masing-masingnya telah ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada penjelasan beliau. Ikhwati fillah yarakumullah, maka dengan ini walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan secara global terkait dengan bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, yang hanya ternukil padanya satu hadis, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Akhir dari pembahasan ini, kita menukilkan apa yang terdapat dari ucapan a'immah yang ada di zaman kita sekarang. Di antaranya adalah Al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah anjuran atau sebuah arahan yang sangat baik sekali. Beliau mengatakan ketika menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bab ini. Was-shawabu taqdimu ma dalla alaihi hadis Anas min syar'iyyatil israr bil basmalah li sihhatihi wa sarahatihi fi hadhihi al-mas'alah. Maka yang benar adalah kita mengedepankan hadis Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda tentang disyariatkannya mensirkan basmalah. Disyariatkannya mensirkan bacaan basmalah ketika salat. Kenapa? Li sihhatihi wa sarahatihi fi hadhihi al-mas'alah. Karena riwayat-riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah adalah riwayat yang sahihah dan sarahah. Sahihah dan sarahah. Sarahah maknanya adalah jelas, wadih, tidak bisa ditakwil ke kanan, tidak bisa pula ditakwil ke kiri. Kemudian beliau melanjutkan, wa kaunuhu nasiya dzalika tsumma dzakarahu la yaqdah fi riwayatihi kama alima dzalika fil usul wal mustalah. Wa tuhmal riwayatu man rawal jahr bil basmalah ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajhar fi ba'd al-ahyan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fi ba'd al-ahyan liyu'lama anna man wara'ahu annahu yaqra'uha wa bihadha tajtami'u al-adilla intaha kalamuhu rahimahullah. Maka riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda yang terkadang dinukilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah, terkadang dinukilkan Nabi langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka ini disebutkan oleh sebagian para ulama adalah sebuah nisyan, lupa yang dimiliki oleh Anas bin Malik. Jadi beliau terlupa apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai basmalah ataukah tidak, tapi ini enggak ada masalah. Karena memang kita mengetahui bahwa Anas bin Malik memiliki usia yang sangat panjang, 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Jadi perbedaan lafaz, perbedaan riwayat bagi sebagian para ulama ini karena didasari lupanya sosok Anas bin Malik, maka itu tidak menjadi masalah. Hukum asalnya riwayat sahabah ketika sahihah ternukil dari sanad yang sahih dari mereka, maka ini adalah riwayat yang sahihah. Maka begitu pula ketika ternukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca basmalah dengan suara yang jahriyah ditampakkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah? Ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fi ba'dil ahyan. Beliau menjaharkan lafaz basmalah itu di sebahagian waktu, di sebahagian salat. Apa tujuannya? Liyu'lama man wara'ahu ay yaqra'aha. Agar orang yang di belakang beliau itu mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca bismillah, membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Sehingga tidak ada kesimpulan dari makmum yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan lafaz basmalah. Jangan sampai terjadi kesimpulan tersebut. Dan sayangnya ikhwati fillah yarhamakumullah, kesimpulan ini yang terlalu cepat, terlalu dini diambil oleh sebagian saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang menghukumi tentang kerasnya ajaran Wahabi. Kenapa mereka tidak membaca basmalah? Kenapa di sholat-sholat mereka tidak membaca basmalah? Apalagi lebih dari itu, mereka menghukumi apa yang terjadi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang berada di Mekah wal Madinah. Wah, itu adalah sosok imam yang keras yang tidak mau membaca basmalah di dalam sholat-sholat jahar mereka. Ini kan kesimpulan dini. Artinya kalau mau mereka husnudzan sedikit, mereka mau berbaik sangka sedikit dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang telah diwariskan oleh para ulama as-salaf dari kalangan as-sahabat, tabi'in, atba' tabi'in dan yang lainnya, mereka tidak akan berkesimpulan dengan kesimpulan yang demikian. Mereka tidak akan berpikir bahwa oh ini orang-orang Wahabi, orang-orang ekstremis ini tidak mau membaca basmalah di dalam salatnya, tidak. Maka ini pentingnya seperti yang kita sebutkan tadi, ikhwati fillah yarhamakumullah, al-jam'u bainal adillah, al-jam'u bainal amrayn. Begitu pula yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Baz. Al-Imam Abdullah Ibn Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah, wa bihadza tajtami'ul adillatu. Maka kita gabungkan antara dalil-dalil yang ada. Jangan saklek kita juga memberikan hukum bahwa mereka yang menjaharkan basmalah, oh berarti ini ciri khas kaum sufiyah. Wah, ini juga ekstrim, hukum yang tidak benar. Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz memberikan arahan yang baik. Artinya apa? Al-jama' bainal amray. Al-jama' bainal al-adillah. Maka bagaimana kita bisa membawa perkara ini dalam keseharian kita? Ketika kita berada mungkin di tengah-tengah masyarakat awam dan mereka minta kita untuk menjadi imam, maka jaharkanlah basmalah, enggak ada masalah. Tujuannya pun seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Baz alaihi rahmatullah, liya'lama man wara'ahu annahu yaqra'uha, agar mereka tahu kalau kita ini sebenarnya membaca basmalah. Jadi jangan sampai ada timbul su'udzon, buruk sangka dari sebahagian pihak saudara-saudara kita kaum muslimin, oh mereka tidak membaca basmalah. Apalagi lebih dari itu sampai kepada kesimpulan kalau tidak membaca basmalah berarti sholat-sholat mereka tidak diterima. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim atau lafdul basmalah bahagian dari suratul fatihah, dan Nabi SAW yang telah mengatakan di dalam sabdanya yang sahih, la salata liman lam yakra' bifatihatil kitab, tidak ada sholat bagi seorang yang tidak membaca al-fatihah. Oh, ini lebih-lebih lagi tuduhan dusta, dan ini pun sebagai koreksi dan evaluasi untuk kita bersama. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ayuhas salafiyun. Jangan sampai kita mengira bahwa ketika imam tidak membaca basmalah dengan suara yang jahar, artinya imam tidak membaca basmalah. Jangan. Imam membaca tapi dengan suara yang sir. Dan ini berlaku bagi kita sebagai makmum apabila kita berada pada salat-salat sirriyah. Apakah itu salatul zuhur ataukah salatul asr, atau mungkin rakaat ketiga dari salatul maghrib, rakaat ketiga dan keempat dari salatul isya. Itu kan kita membaca basmalah sendirian. Jangan sampai kita langsung memulai alhamdulillahirabbilalamin tanpa membaca basmalah. Karena khawatir kalau kita tidak membaca basmalah, kita tidak membaca ummul Quran, kita tidak membaca ummul kitab, kita tidak membaca al-fatihah secara sempurna. Kalau tidak membaca al-fatihah, maka yang dikhawatirkan seperti apa yang dituduhkan oleh sebahagian mereka, la sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Maka hati-hati. Kita semua pun harus mengevaluasi diri kita, memerojaah kembali. Ketika di rakaat yang ketiga dari sholat al-maghrib, ketika kita berada di rakaat ketiga dan keempat dari salatul isya, imam membaca basmalah sendiri, imam membaca al-fatihah sendiri, apakah kita membaca basmalah, apakah kita membaca al-fatihah? Ini harus kita benahi. Karena ini terkait sah atau tidaknya salat kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah, tidak sembarangan. Maka harus benar-benar kita dalami syariat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tata cara salat, begitu pula bacaan-bacaan yang kita kerjakan di salat-salat kita. Jangan sampai kita mengerjakan salat ternyata tidak sah karena kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim pada salat-salat sirriyah ataukah rakaat-rakaat yang ada pada salat wajib tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Yang terakhir disebutkan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, setelah beliau menyimpulkan bahwasanya basmalah ini merupakan salah satu ayat dari suratul Fatihah, dan itu yang telah kita pelajari, yang merupakan pendapat atau qaul yang dimiliki oleh Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Maka beliau menutup penjelasan ini dengan memberikan sebuah tanbih yang paling tidaknya telah kita sebutkan tadi. Beliau mengatakan annal israra daiman, kalau misalkan kita mengerjakan sir, hanya melafadzkan lafadz yang sir dalam basmalah kita, bismillahirrahmanirrahim, sir, tidak dijaharkan selama kita sholat sekian puluh tahun, tidak pernah kita jaharkan daiman, padahal tadi sunnahnya apa? yang diarahkan oleh para ulama kita apa? Kita menggabungkan. Kalau misalkan kita bukan sebagai imam di masjid-masjid kaum muslimin, ya ketika kita sholat sendiri di rumah, apakah mengerjakan ratibah sebelum fajar, atau ratibah ba'dal maghrib, ratibah ba'dal isya, ya kita nampakkan bismillahirrahmanirrahim, dan kita baca alhamdulillahirrabbilalamin dalam sholat-sholat sunnah kita. Atau mungkin sholat malam, qiyamul lail, tahajud, dan yang lainnya, witir. Karena kalau terus-menerus kita hanya membiasakan diri kita untuk mensirkan lafaz basmalah dan tidak pernah menjaharkannya, beliau menyampaikan annal israra daiman yuaddi ila tarkil basmalati inda katsirin minan nas. Kalau seorang sudah biasa untuk meninggalkan lafaz basmalah, disirkan, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim tersebut. Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, kemudian membaca iftitah dengan berbagai macam modelnya yang telah ternukil dari Nabi SAW, doa iftitah yang pendek ada, doa iftitah yang panjang ada, dan telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka kalau dia tidak membiasakan dirinya untuk membaca basmalah, walaupun 1-2 kali dengan suara yang jahar, terkadang dia terluput atau lupa, atau mungkin biasa meninggalkan lafaz basmalah. Jadi Allahu Akbar, kemudian dia baca doa iftitah, kemudian setelah itu dia lanjutkan alhamdulillahirrabbilalamin, yang akhirnya bismillahirrahmanirrahimnya tertinggal. Lafdul basmalahnya tidak dia baca. Maka ini yang beliau tanbih. Kalau terlalu sering kita mengamalkan bacaan basmalah yang disirkan, khawatirnya nanti kita bisa meninggalkan bacaan basmalah dari sholat-sholat kita. Wa man tarakal basmalata taraka ayatan minal fatihah. Dan barang siapa yang meninggalkan lafdul basmalah, artinya dia telah meninggalkan satu ayat dari surah al-fatihah. Wa man taraka ayatan minal fatihati fa salatuhu batilatun. Dan barang siapa yang tidak membaca secara lengkap, atau dia meninggalkan satu ayat saja, dia meninggalkan satu ayat dari suratul fatihah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, maka sholatnya bisa dipastikan menjadi sholat yang batilah, sholat yang tidak sah. Kenapa? Beliau menukilkan liqaulin Nabi SAW berdasarkan hadis Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Sesuai dengan apa yang telah kita sebutkan tadi, tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca al-fatihah. Satu ayat dia tinggalkan, satu ayat tidak dia baca, bismillahirrahmanirrahim tidak dia baca. Na'udzubillah min dzalik ikhwati fillah yarhamukumullah. Salat yang dilakukan tersebut menjadi salat yang tidak sah. Kemudian beliau melanjutkan, waqad shahha annal basmalata ayatun minal fatihati kama taqaddam. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya basmalah merupakan salah satu ayat dari al-Fatihah. Wa yalzamu min dzalika butlanis shalah man lam yaqra'ha ma'al fatihati. Maka ketika ada seorang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim pada saat sholat yang dia tegakkan, maka sholatnya bisa disimpulkan sebagai sholat yang tidak sah, sholat yang batilah. Wa hadza amrun yajibu tanabbuh laha. Ini adalah perkara yang harus wajib untuk diperingatkan. Wa tanbihu alaih. Dan terus diingatkan di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Selesai tanbih atau peringatan terakhir ketika beliau menukilkan hadis ini dan menukilkan pula syarah yang ada di sisi Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah. Begitu pula ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita sedang membaca misalkan suratul Fatihah setelah imam membaca. Kan ada itu caranya, kemarin telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka ketika kita membaca dengan tempo yang cepat, jarak antara imam mengucapkan waladdallin amin, maka kita pun membaca surah Al-Fatihah secara cepat. Maka apa yang perlu ditanbih, seperti apa yang diingatkan oleh beliau Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, adalah jangan sampai kita melupakan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan ikhwati fillah yarhamakumullah pembahasan hadis ini secara umum, dan dengan izin Allah kita akan melanjutkan pembahasan pada bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Musannif alaihi rahmatullah, bab sujud sahwi, yang terkait dengan sujud ketika kita melakukan kesalahan di dalam salat-salat kita yang dikenal dengan sujud as-sahwi. Bismillah, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.